nasi dari senadanya be. Pemimpin yang adil bijaksana, impian kita semua. Pembela yang benar, berani yang ingkar. Pemimpin yang adil bijaksana, pemimpin yang soleh dan yang kita percaya agar hidup layak sejahtera. Pemimpin yang jujur sederhana, idola kita semua. Tidak semua.